Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini, malam Rabu 30 Rabiul Tsani 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin setiap malam Rabu setelah sholat Isya, yaitu Sirah Nabawiyah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas pembahasan yang keempat dari sirah Nabi di dalam fasal yang pertama, yaitu fasal dari mulai kelahiran beliau sampai diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul. Dan ini adalah bab yang keempat dalam fasal yang pertama. Bab yang keempat ini adalah perihal persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi salah satu yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau, terutama ketika beliau masih bayi, adalah beliau disusukan kepada beberapa orang. Makanya pembahasan yang keempat ini adalah yaitu persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya, oleh ibu beliau Aminah, maka Aminah menyusui beliau selama 3 hari atau 7 hari. Dalam beberapa riwayat 3 hari atau 7 hari. Dan termasuk dari yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Jadi yang menyusui beliau 3 sampai 7 hari adalah Aminah, ibu beliau. Dan mengurusnya memandikannya dan semisalnya, itu Ummu Aiman. Ummu Aiman sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, hal ini dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada seorang perempuan yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah. Saya tuliskan bahasa Arabnya. Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Thuwaibah tulisnya begini. Thuwaibah yang menyusui beliau, Thuwaibah. Dan Thuwaibah ini adalah maula, maula dari Abu Lahab. Apa arti maula? Maula itu adalah seorang budak yang dimerdekakan. Itu maula artinya, seorang budak yang dimerdekakan. Nah, yang memerdekakannya ini Abu Lahab. Makanya disebut maula Abi Lahab. Artinya budak yang dahulunya budak dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ini Thuwaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Arda'atni wa Aba Salamata Thuwaibatu." Artinya Abu Salamah, Thuwaibah telah menyusuiku dan Abu Salamah. Thuwaibah telah menyusuiku dan Abu Salamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat hal yang dibicarakan oleh para ulama, yaitu bahwa Abu Lahab diringankan siksanya di neraka gara-gara ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bergembira, satu, dan yang kedua beliau menyusukan Rasulullah SAW kepada Thuwaibah. Dan Thuwaibah itu dahulunya budak dimerdekakan oleh Abu Lahab gara-gara kelahiran Rasulullah SAW. Maka Abu Lahab diringankan siksanya. Lihat penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa fil hadith dalalatun ala annal kafira qad yanfa'uhu al-amalu salih fil akhirah. Di dalam hadis ini terdapat sebuah pendalilan bahwa seorang kafir terkadang amal solehnya bermanfaat di akhirat. Lakinnahu mukhalifun li zahiril Quran. Tetapi pendapat ini menyelisihi apa yang terlihat jelas dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan kepada apa yang telah mereka perbuat dari amalan-amalan, maka kami jadikan amalan tersebut haba, debu yang berterbangan. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah Abu Lahab kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka dia bergembira, dia senang, dia memerdekakan budak yang bernama Thuwaibah, yang akhirnya Thuwaibah itu menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama mengatakan akibat ini Abu Lahab disiksa di neraka diringankan. Ya, siksanya di neraka diringankan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, pendapat ini kurang tepat. Karena berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Furqan ayat 23. Nanti amalan-amalan orang kafir akan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah jadikan amalan tersebut terhapus. Tidak ada nilainya, bagaikan debu yang berterbangan. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Imam Al-Baihaqi mengatakan, "Ma warada min butlanil khairil kuffar fa ma'nahu annahum la yakunu lahum at-takhallus minan nar wala dukhulul jannah." Wa yajuzu an yukhaffaf anhum min al-'adzab alladhi yastawjibunahu 'ala martakabuhu min al-jara'im siwa al-kufr bima 'amiluhu min al-khairat. Artinya Imam Baihaqi berkata, apa yang diriwayatkan dari batalnya kebaikan untuk orang-orang kafir, maka maknanya adalah bahwa mereka tidak bisa lepas dari neraka dan tidak akan masuk surga. Tetapi mungkin bisa diringankan siksanya. Mungkin bisa diringankan siksanya. Ini pun pendapat lemah. Ya. Yang benar adalah seluruh amalan orang kafir tidak terima. Jadi kalau seandainya sekarang ada orang kafir ingin nyumbang satu sapi buat kurban. Ya. Maka secara hukum fikih amalnya tidak sah karena dari berasal dari orang kafir. Dan secara hukum syar'i di akhirat tetap dia disiksa. Amalan yang tersebut dijadikan sebagai debu-debu yang berterbangan. Wallahu a'lam. Ini para ikhwan, ini pelajaran sedikit tentang Abu Lahab yang memerdekakan Thuwaibah untuk menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau nantinya akan menjadi nabi dan rasul yang menentang Abu Lahab. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan cerita Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah itu disebutkan di dalam kitab Bukhari. Ya, cerita Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah disebutkan dalam kitab Bukhari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam beberapa hadis sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara sepersusuan dengan Abu Salamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala ta'ridanna 'alayya banatikunna wala akhwatukunna." Artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku dan Abu Salamah itu satu sepersusuan." Yang menyusui siapa tadi? Thuwaibah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kalian anak-anak dari Abu Salamah itu ditawarkan kepadaku. Saudara-saudara Abu Salamah, saudari-saudari Abu Salamah ditawarkan kepadaku." Enggak boleh. Kenapa? Karena berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Salamah saudara sepersusuan. Kalau anaknya Abu Salamah berarti keponakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menikahi keponakan tidak boleh karena keponakan seperti anak. Kemudian saudarinya Abu Salamah berarti saudarinya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ma yahrumu minan nasab yahrumu minar radha'ah sebagaimana hadis dalam hadis riwayat Bukhari. Yang haram karena nasab, saya tidak boleh menikahi saudari saya. Karena satu nasab. Itu sama ketika saya tidak boleh menikahi saudari saya sepersusuan. Yang haram karena nasab, maka juga haram karena sepersusuan. Selalu seperti itu. Ya, ini para ikhwah. Dalam hal waris bagaimana? Nah, nanti itu. Kalau ditanya saya akan jawab. Apakah hal waris juga mereka dapat atau tidak? Ya, artinya saudara sepersusuan dapat warisan atau enggak? Nah, itu nanti kita jawab. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Thuwaibah atau Ummu Aiman, ini penjelasan tentang Ummu Aiman. Ummu Aiman diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, saya bacakan hadisnya. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i bercerita. Wa kana min sya'ni Ummu Aiman Ummu Usamah Ibnu Zaid annaha kanat wasifatun li Abdillah ibn Abdul Muttalib. Lihat. Termasuk dari sya'an Ummu Aiman. Keadaan Ummu Aiman. Siapa sih Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini ternyata ibunya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Dan beliaulah yang memelihara, mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman. Berarti ibunya Usamah bin Zaid. Dan Ummu Aiman ini beliau pembantunya Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Dan Ummu Aiman berasal dari Habasyah, berkulit hitam. Orang Afrika. Falamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tuwfi abuh, fakanat Ummu Aiman tahzunuhu. Ketika Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melahirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal bapaknya Abdullah, ya, maka Ummu Aiman yang mengurusnya, memandikannya, memberi makannya, mengurusnya. Hatta kabura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'taqaha. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam dewasa, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Ummu Aiman yang asalnya budak. Tsumma angkaha Zaid ibn Harithah. Lalu Ummu Aiman menikahkan kepada Zaid bin Harithah. Lalu Ummu Aiman meninggal setelah lahir Rasulullah sallallahu setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 bulan. Jadi umurnya hampir sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman meninggal sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam 5 bulan. Ini cerita tentang wanita yang mengurus, apa bahasa Indonesianya itu? Apa? Pengasuh, ya pengasuh, betul. Pengasuh. Jadi wanita pengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini siapa? Ibunya Usamah bin Zaid. Berasal dari Afrika, dari berkulit hitam, dari Ethiopia, dari Habasyah. Dan asalnya budak, dimerdekakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggal kapan? 5 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini disebutkan dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah bintul Harith. Halimah binti Al-Harith atau yang disebut dengan Halimah As-Sa'diyah, karena berasal dari kabilah Sa'ad bin Bakr. Sa'ad bin Bakr, Halimah As-Sa'diyah, karena berasal dari kabilah Sa'ad bin Bakr. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Halimah, jadi dulu itu Pak, ada pekerjaan perempuan itu tukang susu. Tukang menyusui, pekerjaan perempuan. Jadi dari situ mereka dapat upah. Subhanallah. Ya, tukang menyusui. Dari situ mereka dapat upah. Nah, Halimah bersama beberapa perempuan dari keturunan Sa'ad bin Bakr mencari susuan di kota Mekah. Mencari susuan di kota Mekah. Semua perempuan-perempuan dari keturunan Sa'ad bin Bakr tersebut sudah mendapati siapa? Anak susuannya. Tinggal Halimah sendirian. Halimah radhiyallahu anha, beliau akhirnya mendapati Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW tidak disusui oleh selain beliau? Karena wanita-wanita lain tidak mau menyusui. Kenapa? Karena disebut innahu yatim. Ini anak yatim. Miskin pasti. Ya? Yatim tidak ada hartanya. Yatim tidak bisa diharapkan kebaikannya. Dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan innahu yatim wa innama yukramu dhi'ru, dan sesungguhnya dimuliakan orang-orang yang terpandang. Wa yuhsinu ilaihal walid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Halimah mengatakan wallahi la akhudhanna hadzal yatima min banil Abdul Muttalib. فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنَا بِهِ وَلَا أَرْجُو مِنْ بَيْنِ صَوَاحِبِ وَلَا أَخُذُ شَيْئًا. Demi Allah, aku akan mengambil anak yatim ini, kata Halimah Sa'diyah, dari keturunan Abdul Muttalib. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas ini. Dan aku tidak akan pulang bersama kawan-kawanku. dan aku tidak akan mengambil apapun dari persusuan ini. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Halimah akhirnya menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah lewat 2 tahun, maka Halimah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya. Padahal Halimah masih radhiyallahu anha ingin sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap bersama beliau. Halimah ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersama beliau. Karena Halimah melihat ada barokah, kebaikan yang beliau dapatkan ketika Rasulullah SAW disusui oleh beliau di rumah Halimah. Masih saja berkah tersebut terus datang kepada Halimah dan keluarganya selama Rasulullah SAW disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya. Dan salah satu nama yang menginspirasi nama anak saya Halimah adalah Halimah ini. Halimah Sa'diyah, penyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mendatangkan berkah, menyusui orang mulia mendatangkan berkah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah penyusuan Halimah As-Sa'diyah ma'ruf di buku-buku sejarah, sampai beliau akhirnya benar-benar mendapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, dan akhirnya beliau nantinya masuk dalam agama Islam. Sampai di sini cerita kita. Kita ingin mengambil beberapa pelajaran bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada wanita-wanita dari Badiah, dari kampung pedalaman Arab, kenapa disusukan di sana? Kenapa enggak disusukan di tengah kota? Kenapa akhirnya disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad ibn Bakr, dari pedalaman Arab? Di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam di kampung pedalaman Arab jauh dari kota ini sebagai bentuk menjauhkan beliau dari keburukan orang-orang yang ada di kota, terutama kesyirikan, terutama virus dan keburukan kesyirikan. Yang kedua, penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam di desa jauh dari kota menghilangkan dari diri beliau penyakit. Makanya Rasulullah SAW tidak terkenal dengan orang sakit-sakitan. Ya, karena di desa masih bersih, masih tidak banyak pengoplosan, pentol jadi dari bukan daging tapi dari daging tikus, babi dan semisalnya. Ya. Di kampung masih bersih. Ini penyebab salah satu bahwa Rasulullah SAW kenapa disusukan di pedalaman desa. Agar jauh dari penyakit. Karena di desa masih alami. Bagus bahasanya. Masih alami. Apalagi Mekah itu terkenal dengan para pendatang. Dari mana saja datang. Ya, orang yang dari kampung yang berpenyakitan, kampung yang tidak berpenyakitan, datang semuanya ngumpul di sana. Nah, ini penyebab hikmah kenapa Rasulullah SAW ditakdirkan oleh Allah disusukan di Badiah. Ya, di Badui itu dari kata-kata Badiah, Badui. Badui itu artinya orang kampung, pedalaman. Ya. Kalau bahasanya Ustaz Febri Hafizahullah, pahuluan. Ya. Orang pahuluan. Jauh kampung, tapi masih bersih, masih tidak tercemari dengan virus-virus, kotoran-kotoran. Maka di sini kita ambil pelajaran, Salah satu yang paling penting tatkala kita mendidik anak, dan ini hak anak, adalah menjaga kebersihan mereka. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam terjaga kebersihannya. Terutama tatkala masih kecil, para ikhwah. Ya, tatkala masih kecil, mereka itu senantiasa diberikan gizi yang baik, tidak asal-asalan makannya, ya. Kemudian tidak menjauhi makanan-makanan yang senantiasa berbau pengawet dan semisalnya, dijauhkan. Kemudian yang kedua, dan itu contoh dari Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ya yang penting tawakal Ustaz, ya enggak, harus akhdhu bil asbab, ya mengambil sebab. Enggak bisa tawakal modal nekat, enggak bisa. Islam itu tidak mengajari kita untuk menghayal. Islam mengajari kita untuk mengambil sebab. Dari sebab nanti ada akibat. Ya. Dari anak kecil, dari mulai kita harus perhatian. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dari mulai anak, dari janin, umur sebulan, dua bulan, tiga bulan, harus kita perhatikan. Kemudian, pelajaran yang ketiga. Kenapa Rasulullah SAW disusukan di Badiah? Karena biasanya orang Badiah bahasanya lebih fasih. Dan Rasulullah SAW akhirnya sangat fasih berbahasa. Berbahasa Arab. Ya. Dan jauh dari lahan. Lahan, yaitu salah dalam berbicara. Ini hikmah tatkala Rasulullah SAW disusukan di Badiah, di pedalaman. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan menarik tentang bahasa Arab. Mudah-mudahan ini mengundang sebagian para ikhwah untuk melanjutkan kajian bahasa Arab yang stop. Dan saya dengar juga beberapa dari Akhi Farhan, Ustaz Tahsin sudah enggak jalan lagi. Ya, jangan, harus jalan Tahsin, terus jalan. Alhamdulillah TPA jalan tambah bagus, kemudian nanti ada TK tambah bagus. Nah, itu fungsinya terorganisasi baik. Nah, begitu juga mohon nanti diperhatikan untuk Tahsin Quran, itu jarang-jarang di daerah-daerah. Ya, kajian banyak, kajian-kajian tematik banyak. Ternyata ketika suruh baca Quran terbata-bata. Nah, sini sekarang sudah banyak pengajar-pengajarnya, walhamdulillah. Dan mereka tanpa dikasih apa-apa, gratisan kita. Maka gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ya, tahsinnya kenapa berkurang? Tahfidznya harus ada naik kelas. Setelah tahsin, baru naik kelas menjadi tahfidz. Ya, jangan sama Mas Irsyad aja, ini guru saya gitu. Enggak, nanti biar tahfidz, biar banyak hafalan. Dan itu untuk kebaikan. Kita lanjutkan. Lihat bahasa Arab. Ya, dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, tadi kita katakan bahwa pelajaran ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa disusukan di Badiah? Karena orang-orang Badiah bahasa Arabnya bagus, lebih fasih dibandingkan orang-orang kota. Karena orang-orang kota sudah tercampur dengan bahasa kalau kita bahasa prokem gitu ya. Bahasa yang tidak murni lagi. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Amma ba'd, fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'rabul Qur'an wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi." Artinya, amma ba'd itu artinya apa sih? Amma ba'd itu artinya apa? Siapa yang tahu? Apa adanya? Maksudnya? Masa Umar bin Khattab mengatakan apa adanya? Apa maksudnya? Betul, apa adanya. Maksudnya begini, amma ba'd artinya apapun setelah ini, maka inilah yang saya katakan. Atau sebaliknya, apapun apa yang saya katakan sebelumnya, inilah selanjutnya yang saya akan katakan. Begitu. Itu arti dari amma ba'du. Ya. Perkataan apapun sebelum ini bukan urusan. Yang penting apa yang akan saya katakan ini. Nah itu. Itu arti amma ba'd. Amma ba'd. Maka belajarlah sunnah dan belajarlah bahasa Arab dan i'rablah Al-Quran. Sesungguhnya dia dengan bahasa Arab. Ini menunjukkan Al-Quran dan sunnah tidak bisa dipahami kecuali dengan belajar bahasa. Al-Syeikh Ali Hasan yang pernah datang ke sini, beliau mengatakan, Al-Lughatul Arabiyah Miftahul Islam. Bahasa Arab itu kunci Islam. Yang ingin mempelajari bahasa, yang ingin mempelajari Islam, maka dia harus bisa bahasa Arab. Dan kebanyakan kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat sampai penyimpangan terhadap akidah gara-gara tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Ya. Tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Lihat, bahkan Umar bin Khattab mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Musnad Ibnu Abi Syaibah, "Ta'allamul lahna wal fara'idha fa innaha min dinikum." Belajari bahasa Arab dan ilmu faraid. Sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Ya, belajar bahasa Arab dan ilmu faraid. Sesungguhnya dia bagian dari agama kalian. Lihat lagi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Fa inna nafsal lughatal arabiyyah min ad-din. Sesungguhnya jiwa bahasa Arab itu dari agama. Jadi mempelajari bahasa Arab itu bagian agama. Wa ma'rifatuha fardhun wajibun. Memahaminya kewajiban setiap orang. Ya, memahaminya kewajiban setiap orang. Saya ingin berbicara pengalaman, Pak. Di Arab Saudi yang saya alhamdulillah 13 tahun di sana, itu menyedihkan kadang-kadang. Kawan-kawan yang tinggal di sana yang menjadi tenaga kerja itu kadang-kadang mereka tidak bisa bahasa Arab. 13 tahun, 15 tahun gak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena di tengah, di Arab Saudi itu ada 3 bahasa. Yang pertama, bahasa orang Arab Saudi dengan para pelajar. Orang syekh dengan mahasiswa, para pelajar. Oh, itu bahasanya fasih. Yang kedua, orang Arab Saudi berbicara dengan sesama mereka. Nah, itu bahasa pahuluan. Ya, lih. Gitu. Ya, seperti itu bahasa puluan. Kadang-kadang kita pun gak paham. Karena bahasanya bahasa pahuluan. Ada yang ketiga, dan ini yang sarah. Bahasa orang Arab Saudi dengan para tenaga kerja. Itu bahasanya bahasa. Jadi kalau Bapak lihat para TKW, TKI yang pintar bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Arab, disebut bahasa Arab pasaran. Saya beri contoh misalkan. Ada tabrakan di tengah jalan. Wah, tabrakan. Datang polisi. Yang satu orang Filipina, yang satu orang Bangladesh. Sama-sama supir taksi. Buah. Datang polisi. Kemudian orang Filipina bilang, Anafi huwa mafi. Artinya apa? Saya di dalam, kalau terjemahan letter lucknya, saya di dalam, dia tidak ada. Saya di dalam, dia tidak ada. Dan yang ajib, yang anehnya, polisinya paham. Pian paham lah ulung kesahkan tadi. Saya di dalam, dia tidak ada. Polisinya paham, coba. Bayangkan. Itu bahasa prokem. Anafi wa mafi. Anafi kalam. Kalau bahasa Arab aslinya, ana atakallam, saya berbicara. Ini enggak. Anafi kalam huwa mafi kalam. Saya berbicara, dia tidak berbicara. Itu bahasa pasaran sama sekali. Dan itu yang dilakukan oleh TKI, TKW. Nah, apa maksudnya? Kenapa tabrakan? Saya ngasih rating, dia gak ngasih rating. Maka tabrakan. Lihat, bahasanya paham. Nah, ini kekeliruan. Sebagian orang kadang-kadang tinggal di beberapa negara yang tidak pakai bahasa Arab. Mereka akhirnya bisa bahasa negara tersebut. Orang tinggal di Taiwan, orang tinggal di Jepang, orang tinggal di mana, bisa bahasa itu. Orang di Korea, bisa bahasa itu. Tapi ketika tinggal di Arab ini saya sangat disayangkan sekali. Bahasanya tadi, bahasa pasaran tadi. Padahal sudah belasan tahun. Maka para ikhwah, bapak ibu saudara, terutama yang ingin berkhidmat dengan agama ini, yang ingin memahami agama ini baik-baik, terutama para anak-anak muda, ya, maka pelajari bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab. Sekarang sangat disayangkan. Judul-judul kajian sudah pakai bahasa Inggris. Sangat disayangkan. Saya pribadi enggak suka. Ya. Tidak suka. Pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa barokah. Yang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka yang nulis-nulis baju juga pakai bahasa Arab. Kalau seandainya ada buat bikin logo di baju atau apa, di stiker, pakai bahasa Arab. Itu lebih berkah dibandingkan pakai bahasa selain Arab. Entah Inggris, entah Jepang, entah apa saja. Ya. Ini para ikhwah, lihat. Fa in wa ma'rifatuha fardhun wajibun. Mengenalinya kewajiban. Fa inna fahmal kitabi wa sunnah fardhun wajib. Wa la yufham illa bi fahmil lughatil arabiyyah wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Lihat. Sesungguhnya memahami Al-Qur'an dan sunnah kewajiban setiap orang. Dan tidak bisa dipahami Al-Qur'an dan sunnah tadi kecuali dengan bahasa Arab. Maka kaidah berbunyi sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan ini, maka yang ini pun wajib. Sesuatu tidak sempurna, suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan menggunakan ini. Artinya kita enggak sampai kepada pemahaman Al-Qur'an dan sunnah kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab ini pun wajib karena memahami Al-Qur'an dan sunnah wajib. Mala yatimmu bihil wajib, bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia adalah wajib. Imam Asy-Syatibi mengatakan, "Faman arada tafahhumuhu famin jihati lisanil Arab yafham, wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah." Barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, maka dengan lisan Arab, dan tidak ada jalan untuk memahami Al-Qur'an kecuali dengan bahasa Arab. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan, Imam Asy-Syatibi mengatakan dalam kitab Muwafaqat, "Asy-syari'atu Arabiyyatun." Lihat, subhanallah. Syariat itu bahasa Arab. Ya? Maka pelajaran menarik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di susukan di Badiah, di pedalaman, karena dengannya beliau belajar bahasa Imam Asy-Syafi'i. Kenapa menjadi imam yang besar? Salah satu manaqib, gelar, tingkatan, kemuliaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah ahli bahasa Arab. Bahasanya fasih, lebih fasih dari 4 imam yang ada. Yang paling fasih adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perhatikan baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa raka'izul Islam salatah. Pentingnya Islam itu 3. Al-Quranul Karim, wal-Ka'bah musyarafah, wal-Lughatul Arabiyyah. Quran yang mulia, Ka'bah yang agung, dan bahasa Arab. Disejajarkan dengan Al-Quran, disejajarkan dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran dari disusukannya Rasul sallallahu alaihi wasallam di Badiah. Kemudian, pelajaran selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, cerita Halimah. Ya. Halimah asalnya tidak mau menyusui siapa? Rasulullah SAW. Bahkan semua teman-temannya enggak mau. Kenapa? Yatim. Mendatangkan keburukan. Mendatangkan kemiskinan. Tidak berkah, tidak bisa memberikan upah banyak. Ternyata apa yang terjadi? lebih daripada itu. Nah, pelajarannya adalah kadang kita melihat sesuatu ini buruk, tapi Allah menginginkan kebaikan di dalamnya. Maka sering-seringlah berhusnudzan kepada Allah. Ingat selalu ayat Al-Qur'an, yaitu surah An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu tersebut kebaikan yang banyak. Ya, bukan hanya kebaikan, kebaikan yang banyak. Kita benci salah satu kelakuan istri, ternyata istri mempunyai kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita benci salah satu kelakuan anak kita, tetapi dia ternyata mempunyai prestasi-prestasi dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Seorang pernah, Pak, dia mendapatkan anak dalam keadaan mohon maaf, bibirnya tidak sempurna. Kemudian ketika disodorin baru lahir, langsung dia buang anak, dibuang, asli dibuang. Cerita hakiki. Karena tidak mengira seperti yang dia kira, dibuang. Dilepas begitu. Ternyata pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini paling berbakti di antara anak yang lain. Fa asa an taqahu syai'an wa yaj'allah fi khairin katsir. Mungkin kalian membenci sesuatu, tapi Allah menjadikan di dalam sesuatu kebaikan yang banyak. Pernah saya ceritakan juga dalam beberapa akun media sosial saya. Seorang Filipina membunuh. Jadi ceritanya itu, orang Filipina kerja di Arab Saudi, membawa istri. Istrinya terlalu banyak pekerjaan, anaknya banyak. Dia mendatangkan pembantu dari Filipina. Pembantunya lebih cantik dari istrinya. Ini penyakit ini. Pembantunya lebih cantik dari istrinya. Akhirnya sang istri cemburu. Suaminya pulang, pergi bekerja. Sang pembantu dibunuh oleh istrinya. Setelah dibunuh, istrinya bingung mau diapain. Akhirnya akhirnya dicincang-cincang supaya bisa menghilangkan jejak. Dicincang-cincang, suaminya pulang melihat banyak darah, bingung dia, ikut nyincang juga. Akhirnya apa? Dia cerita ini hakiki, dan saya bertemu dengan orangnya yang melakukan itu. Saya bertemu karena kita dakwah di penjara, bertemu dengan orangnya tersebut. Apa yang terjadi? Dimasukkan dalam plastik, kemudian dikubur di dalam kamar mandi. Kubur. Kemudian dibersihkan kamar mandinya seperti biasa. 2 tahun berlalu tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Habis 2 tahun, habis kontrak, dia ingin pindah ke apartemen lain. Nah, ketika pindah tersebut, pihak apartemen membersihkan semua yang sudah rusak-rusak, di antaranya kamar mandi. Ketika dibongkar, terdapat, akhirnya diintegrasi, ketahuan dua ini yang membunuh. Dimasukkan dua-duanya dalam penjara. Anak-anaknya, ini kebaikan Arab Saudi, anak-anaknya yang 4 orang atau 3 orang, saya lupa, semuanya ditempatkan dalam hadanah. Hadanah itu artinya tempat pengasuhan anak-anak kecil yang orang tuanya bermasalah, dimasukkan dalam penjara. Mereka di hadanah, tempat hadanah. Anak-anaknya hafal Quran. 2 orang ini yang Filipin masuk Islam. Masuk Islam. Artinya mendapatkan Islam. Dan bapaknya hafal Quran. Kemudian ibunya mau selesai. Saya waktu mendapat cerita itu, ibunya mau selesai. Lihat, subhanallah. Sudah masuk Islam, dapat hidayah, hafal Quran. Fa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Mungkin kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan dalam sesuatu yang dibenci tersebut kebaikan yang banyak. Dan persis semisal juga dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan mungkin kalian membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian. Membenci sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Lihat, ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsiri ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Innal 'abda la yahummu bil amri min at-tijarah wal imarah hatta yassara lahu. Fayanzuru Allahu ilayhi fayaqulu lil malaa'ika asrifuhu 'an. fa inni in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar fa yasrifuhu Allahu anhu fa yadhullu yatatayyar yaqulu sabaqani fulan dahani fulan wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla subhanallah. Ya, menarik penjelasan dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan ketika menafsiri ayat-ayat tadi, surat apa tadi? An-Nisa ayat 19, kemudian Al-Baqarah ayat 216. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini orang yang 70 surat langsung belajar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, seorang hamba benar-benar ingin melakukan sebuah perkara, baik itu perdagangan, baik itu ingin mengambil tahta, jabatan, atau semisalnya, ya, sampai dimudahkan untuknya. Lalu Allah melihat kepada hamba tersebut. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai para malaikat, gagalkan usahanya. Karena aku melihat, kalau seandainya aku mudahkan dia usahanya tersebut, entah itu pangkat, entah itu ekonomi, entah itu apa saja, mudah, maka dia nanti masuk neraka. Maka Allah akhirnya menggagalkan usahanya. Tapi hamba tersebut mengatakan, sabakani fulan, dahani fulan. Artinya hamba tersebut, waduh, aku sudah kalah dengan si fulan. Wah, si fulan sudah jadi menteri. Wah, si fulan sudah jadi ini. Wah, si fulan jadi ini. Coba aku dulu begitu. Coba aku. Allah tidak mengabulkan permintaanku. Padahal kalau dia mendapatkan kekuasaan, mendapatkan perniagaan, masuk neraka. Coba. Alangkah hamba tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Ini yang membuat hati itu adem, Pak, nyaman, hidup, tenteram, sportif, terus saja beramal. Karena mungkin Allah memiliki kebaikan di balik semua takdirnya. Ini perkataan yang sangat menarik, Bapak Ibu. Makanya beliau mengatakan, "Wa ma huwa illa fadlullah azza wa jalla." Padahal itu hanya murni adalah karunia Allah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita itu kadang-kadang terlalu lancang terhadap Allah. Terlalu lancang terhadap Allah. Yakin harus ada di dalam diri kita. Poin pertama sebelum kita mengumpat takdir, harus ada Allah Maha Pengasih. Rahmatnya Allah lebih luas dibandingkan kemurkaan. Nah, ini pelajaran menarik dari cerita Halimah Sa'diyah rahimahullahu radhiyallahu anha, yang akhirnya nanti beliau akan masuk ke dalam Islam, dan makanya kita mengatakan radhiyallahu anha. Masih banyak pelajaran dari seorang Halimah Sa'diyah dan tentang penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Wallahu alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 5 menit, silakan jika ada yang bertanya. Nah, silakan. Sebentar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Orang kafir yang suka menyumbang atau berbuat baik kan tidak diterima amalnya, Ustaz. Terus bagaimana kalau orang kafir itu masuk Islam? Apakah amalan yang terdahulu itu diterima atau tidak gitu? Yang kedua, Ustaz. Apakah sab anak kecil perempuan di sab laki-laki pemutus sab? Ada ulun pernah mendengar. Terus antara tiang-tiang masjid ke tiang masjid pemutus sab. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau orang kafir beramal sebelum Islam, lalu dia masuk Islam, apakah amalnya sebelum Islam diterima oleh Allah? Maka jawabannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum fil jahiliyah idza faquhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di masa jahiliyah kalau dia memahami Islam. Artinya, berdasarkan hadis ini, apabila seorang kafir beramal lalu dia masuk Islam, maka wallahu alam amalannya tersebut tidak diterima, akan tetapi dia menjadi orang yang terbaik setelah Islam. Menjadi orang yang terbaik setelah Islamnya. Wallahu a'lam. Kemudian apakah anak kecil sapnya, misalkan ada anak perempuan dengan disap lelaki, apakah terputus? Maka lebih baik anak perempuan tersebut tidak dimasukkan ke dalam saf, karena ditakutkan nanti dia bukan sebagai orang yang mengisi saf. Ya, dia lebih baik didudukan di belakang atau yang semisalnya. Atau kalau dia bawa anak perempuan, dia apa namanya, dia kesampingkan sehingga tidak mengganggu saf laki-laki. Adapun dikatakan terputus, saya tidak tahu apakah terputus atau tidak, belum ada dalil yang menunjukkan ke sana. Kemudian tiang-tiang, ya betul, dilarang kita an-nusalliya baina sawari. Dilarang kita untuk sholat di antara tiang-tiang. Kenapa? Karena dia memutuskan saf. Tetapi ini jika sholat dalam keadaan lapang, dalam artian misalkan di tengah sini nanti ada tiang-tiang misalkan ya, maka tidak boleh sholat di situ. Sholat di belakangnya. Tapi kalau penuh, maka boleh diisi. Demikian. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Tadi biasanya Ustadz yang saya tahu, kalau seorang ibu tuh bisa menyusui setelah melahirkan. Bagaimana dengan Halimah tadi atau sama Suwaibah? Dia bisa menyusui. Apa dia melahirkan juga? Berarti kalau dia melahirkan sesusuan Rasulullah SAW itu bukan Abu Salamah aja, Ustaz. Minta keterangan itu aja, Ustaz. Yeah. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak adalah bahwa seorang perempuan itu bisa mempunyai susu, air susu ibu ketika dia melahirkan. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini juga kita harus pelajari ini. Kok bisa ada wanita-wanita yang memang tugasnya menyusui? Apakah ada di secara kesehatan wanita kalau seandainya tidak melahirkan dia menyusui atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pernah baca, darah haid jika dia tidak keluar, maka dia akan menjadi asupan makanan untuk si janin selama 9 bulan. Setelah 9 bulan janin tersebut dikeluarkan, maka asupan makanan tersebut berubah menjadi air susu. Nah, itu secara umum. Tetapi kok ada wanita-wanita yang bisa menyusui, bahkan pekerjaannya adalah menyusui? Apakah mereka semua setelah melahirkan? Allahu a'lam. Yang jelas ilmu yang kita pahami bahwa wanita menyusui biasanya setelah melahirkan. Tetapi adakah wanita-wanita yang mempunyai susu, air susunya, maksudnya tidak dalam keadaan melahirkan? Allahu a'lam. Yang jelas datang para perempuan-perempuan dari kabilah Sa'ad bin Bakar ke Mekah untuk mencari anak-anak susuan. Di antaranya Halimah tadi. Wallahu a'lam. Lalu dikatakan, apakah Rasulullah SAW mempunyai saudara susuan selain Abu Salamah? Iya. Karena yang menyusui beliau bukan hanya Suwaibah, tetapi juga Halimah As-Sa'diyah. Dan itu kita baca nanti. Ya, ini muskilahnya antara Riyadhus Shalihin dengan sejarah ini terlalu sempit. Tetapi tidak mengapa, kita terus saja. Jangan pesimis, teruskan. Mudah-mudahan nanti terbiasa. Begitu ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya suami yang terminum air susu istrinya? Apakah jadi anak persusuannya? Bukan, jadi suami persusuannya. Kemudian ditulis di sini, jangan ditanya bagaimana bisa ini terjadi, Ustaz. Oh, wow. Siapa yang nanya ini? Baik. Tidak ya para ikhwah yang dirahmati. Ada pembicaraan di tengah para ulama bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah menyusui seseorang, di antaranya Urwah. Dalam keadaan Urwah sudah dewasa. Ini agar memudahkan Urwah tersebut bertemu dengan Aisyah karena dianggap sebagai anak sepersusuan. Wallahu a'lam, ini adalah pengkhususan. Ya, tidak bisa dikatakan bahwa lelaki dewasa menyusui. Dan kemudian lelaki tersebut dianggap sebagai saudara sepusuh. Dan ini pernah heboh di Arab Saudi. Hebohnya bagaimana? Kan banyak supir-supir, tenaga kerja, supir rumah. Agar dia bisa berduaan dengan majikan perempuannya, tidak ada batasan, maka ada pendapat bahwa supir tersebut menyusu kepada majikannya. Nah, ini pendapat menghebohkan waktu itu dan ditentang oleh kebanyakan ulama. Ya, memang khilaf masalah ini, akan tetapi lebih baik tidak di-blow up, di-boomingkan. Apalagi suami menyusu kepada istrinya. Ini bukan disebut sebagai anak susuan. Ini suami susuan. Ya, tapi tidak dikatakan dia kemudian mahram, kemudian tidak. Enggak. Ya, tetapi pertanyaan mungkin lebih cocok adalah halalkah dan bolehkah seperti itu? Maka jawabannya fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi, gauli tempat cocok tanam kalian dari arah yang kalian kehendaki. Bagaimanapun caranya, silahkan, tidak mengapa. Tidak ada larangan selama itu dengan pasangan kita yang sah. Wallahu a'lam. Nah, kenapa senyum-senyum? Assalamualaikum Ustaz. Pembahasan tentang yang ingin saya tanyakan mengenai menarik seorang anak laki-laki yang di depan staf gitu, Ustaz. Menarik anak laki-laki yang di depan saf, kemudian di orang tua yang di belakang untuk maju. Maka perhatikan, ada fatwa tadi belum sempat saya bacakan karena waktu ya. Ada beberapa faedah tambahan dari kajian Riyadhus Shalihin tadi. Kata Imam Ibn Utsaimin, sampai bayi tidak boleh diambil tempatnya. Nah, sampai bayi tidak boleh diambil tempatnya. Kenapa? Karena hadisnya umum. Makanya saya katakan tadi, rojulan di sini bukan lelaki saja, tetapi seseorang. Entah itu bayi, entah itu anak kecil, mumayyiz, maka tidak boleh kita mengambil tempatnya. Seperti itu. Kemudian ada faedah selanjutnya, yang tadi kita katakan bahwa Ibnu Umar, kenapa beliau tidak mau untuk duduk di tempat yang disediakan oleh orang yang sudah duduk tadi? Sebabnya apa? Karena menjaga apa? Keikhlasan. Kemudian mungkin yang ngasih tadi karena terpaksa, malu, tidak nyaman. Khajal dalam bahasa Arabnya. Khajal. Ya, tidak nyaman dengan Ibnu Umar. Jadi tidak ikhlas ngasihnya. Dan orang yang mengasih karena terpaksa enggak diterima. Nah, kata beliau, sama kalau Anda lewat, ini sebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Sama kalau Anda lewat di sebuah rumah, kemudian orang tersebut karena tidak nyaman kepada Anda, oh singgahkah? Maka jangan masuk. Karena dia mengajak Anda hanya dalam keadaan terpaksa, tidak nyaman. Ya, basa-basi. Jangan masuk tuh. Singgahkah? Kada. Nah. Terima kasih. Mungkin kada kasar mungkin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ya. Tetapi hukumnya tadi, jangan masuk karena dia mengajak Anda dalam keadaan apa? Terpaksa, tidak nyaman, basa-basi dan semisalnya. Bukan karena memang ayo ulun ada undangan. Ya. Abah menikah untuk yang ketiga kali. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Jazakallahu khair. Yang pertama, misalnya pada suatu acara tertentu, misalnya rapat pertemuan, terus ada waliul amr situ, setelah seorang gubernur atau pembesar yang mewakili, terus ada yang duduk di situ, apa boleh dipindahkan tempatnya, disuruh berdiri? Apa boleh dipindahkan? Itu pertanyaannya. Disuruh berdiri, iya. Ya. Iya. Terus yang kedua, misalnya di suatu masjid, di situ tidak ada imam, misalnya yang fasih bacaannya, tapi karena tidak hadir yang fasih bacaannya, jadi tunjuk menunjuk ada satu yang maju, padahal belum dimulai salat ada yang fasih datang, terus dia berpindah sendiri, apa boleh Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan yang pertama yaitu, ada penguasa atau ada orang yang kita hormati, ada orang yang dimuliakan, kemudian tempatnya sudah terisi, maka jawabannya bolehkah di pertanyaannya bolehkah dibangunkan agar si penguasa tersebut untuk mengisi? Sama, enggak boleh. Hadis Rasul berbunyi, la yuqimanna ar-rajulu min majlis hatta yajlisa fi. Jangan sekali-kali seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduk sampai ia duduk di tempat itu. Sekali-kali tidak boleh. Seseorang di sini umum, siapapun dia. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua yaitu tentang apa tadi? Imam sholat. Nah, yang jelas begini Mas, bahwa kalau seandainya sudah waktu sudah lewat, kemudian imam yang tidak fasih masuk, lalu baru datang imam yang fasih tadi, maka selama orang ini sudah tempat di tempat imam dan bahas bacaannya bukan salah parah, maka tidak mengapa dia jadi imam. Karena hukumnya al-mafdhul yajuzu lahu al-imamah bil fadhil. Artinya orang yang lebih derajatnya lebih rendah boleh menjadi imam di belakang di depan orang yang derajatnya lebih tinggi secara keilmuan, boleh. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menjadi imam di belakang di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa. Ya, asalkan tadi bukan salah parah. Ya. Kalau salah parah terutama Al-Fatihah, maka jauhi. Ya, tidak boleh, harus dia mundur. Dan juga harus tahu diri. Ya, sebagian orang itu karena, ini mohon maaf. Sebagian orang kadang-kadang karena mungkin dia dianggap sebagai orang yang pemukanya, orang yang ya pemimpinnya, tapi bacaannya salah. Dia enggak ngerasa, maka harus merasa bahwasanya bacaannya salah dan masih banyak yang lebih baik dari dia secara hafalan ataupun secara tajwidnya. Maka harus paham. Ya. Seperti misalkan, ya saya lebih mendahulukan Mas Farhan, lebih banyak hafalannya, lebih bagus tajwidnya, ya, dibandingkan yang lain-lain. Bahkan kita sepakat, saya dan Ustaz Khairullah sepakat, kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Mas Farhan untuk hafalan dan tajwidnya. Ya sudah, beliau lebih dahulu, meskipun mungkin yang ngajar di sini saya. Ya, seperti itu, jadi dimaklumi. Ya, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma hamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.